Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Fiqhul Usrah karya tim ilmiah Yayasan Turoh Asaniyah hafizahumullahu ta'ala. Di kesempatan malam hari ini ada beberapa poin yang ingin kita bahas. Yang pertama tentang pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki non-muslim. Hukum hal ini haram menikahkan seorang wanita muslimah dengan laki-laki kafir, meskipun laki-laki tersebut kitabian ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-221, Wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian para wali menikahkan laki-laki musyrik sampai mereka betul-betul beriman. Wala abadun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan sungguh budak yang beriman, budak laki-laki yang beriman itu jauh lebih baik daripada laki-laki musyrik, walau a'jabakum, meskipun laki-laki musyrik ini menakjubkan kalian, kegantengannya, paras mukanya atau hartanya dan yang lainnya. Ulaika yad'una ila an-nar, mereka itu orang-orang kafir mengajak orang-orang yang di dekatnya, di antaranya adalah istrinya, ke neraka. Sisi pendalilan dari ayat ini bersifat general yang menunjukkan keharaman wanita muslimah nikah dengan laki-laki musyrik. Di samping itu, keharaman hal ini satu hal yang disepakati oleh para ulama. Nukilan kesepakatan ulama disampaikan oleh sejumlah ulama, misalnya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala di kitabnya Al-Umm mengatakan, lam yakhtalifin nasu fi ma'alimna fi anna zaniyatal muslimata la tahilu li musyriki wa thani wala kitabi. Manusia yaitu para ulama, karena hakikat manusia adalah ulama, maka manusia tidaklah berselisih sebatas yang kami ketahui bahasanya seorang muslimah yang pernah berbuat zina itu tidak halal dinikahi oleh laki-laki musyrik, baik dia wasani penyembah berhala atau kitabi atau ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Wa annal musyrikata zaniyata la tahilu li muslimin zanin wala ghairihi. Demikian juga wanita musyrikah yang berbuat zina tidaklah halal bagi laki-laki muslim yang berzina ataukah lelaki muslim yang lainnya. Fa ijma'uhum ala hadzal ma'na fi kitabillahi hujjatun. Maka kesepakatan para ulama tentang hal ini ada di Al-Qur'an dan ini adalah hujjah. Nukilan ijma' juga disampaikan oleh Ibnu Mundzir rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan bahasanya para ulama sepakat akad nikah laki-laki kafir dengan wanita muslimah batilun, adalah akad nikah yang batil, yang tidak sah. Nukilan ijma' juga disampaikan oleh Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan ketika menjelaskan ayat wala tunkuhul musyikina hatta yu'minu, jangan nikahkan laki-laki musyrik sampai betul-betul beriman. Kata Al-Baghawi, ini adalah ijma', ini adalah konsensus ulama, tidak boleh bagi wanita muslimah menikahi lelaki musyrik. Ibnu Qudamah juga menyampaikan, al-ijma'ul mun'aqidu, terdapat ijma' tentang keharaman menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Al-Qurtubi mengatakan ajma'atil ummatu ala annal musyrika, umat Islam seluruhnya sepakat bahasanya laki-laki musyrik apapun agamanya, baik Nasrani, Yahudi ataupun yang lainnya, la yata'ul mu'minata biwajahin, tidak boleh menyetubui dan menikahi wanita yang beriman biwajahin dengan alasan apapun. Maka ini penegasan para ulama tentang keharaman hal ini, sehingga jika ada wanita muslimah bersuamikan lelaki non muslim, maka tidak ada pernikahan di antara keduanya, karena nikahnya adalah nikah yang batil, nikah yang tidak sah, dan yang terjadi adalah perzinaan yang berkelanjutan. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua yang ingin disampaikan di pertemuan kali ini adalah hukum pernikahan jika salah satu dari suami, pasangan suami istri ini, salah satunya murtad. Murtad dengan mencaci maki Islam, mengejek-ngejek Islam, mengejek-ngejek Al-Quran, atau menghina Allah, menghina Rasulnya dan yang lainnya. Maka hukum pernikahan jika salah satunya murtad, itu ada rincian. Jika salah satunya murtad sebelum terjadi malam pertama, sebelum terjadi hubungan biologis, maka jika salah satu dari pasangan suami istri ini salah satunya murtad sebelum malam pertama, maka ya betul nikahu, nikah itu batal, wa yufarraqu bainahuma, keduanya harus dipisahkan. Dan ini adalah ittifaq al-madhahib al-fiqhiyah al-arba'ah. Dan ini adalah kesepakatan empat madhab, baik madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanabilah. Bahkan ada nukilan ijma' sepakat ulama dalam hal ini, disampaikan oleh Al-Qadhi Abdul Wahab Al-Maliki. Idhar tadda ahadu zawjaini qabla dukhuli, maka jika salah satu dari pasangan suami istri ini murtad, dan murtad itu bisa dengan murtad formal, pindah agama, atau murtad tidak formal, boleh jadi dengan ucapan, boleh jadi dengan keyakinan, boleh jadi dengan perbuatan, boleh jadi dengan keraguan-raguan, atau boleh jadi dengan meninggalkan, yaitu meninggalkan sholat, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Maka jika salah satu dari pasangan suami istri ini murtad qabla dukhuli, sebelum terjadi hubungan badan, waqa'atil furqatu fil hali, maka terjadilah bubar rumah tangga seketika, bila khilafin, tanpa ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Al-Mawardi di Al-Hawi Al-Kabir mengatakan ayakuna qabla tughilfan nikahu qad batala biriddati ahadihima huwa ijma'un, nikah itu batal manakala salah satunya murtad, dan ini sepakat ulama. Di antara dalil hal ini adalah dalil Al-Quran, firman Allah Ta'ala, fala tarji'uhunna ilal kufari, maka janganlah kalian kembalikan wanita muslimah itu kepada dalam tanda kutip suami lamanya yang merupakan orang kafir. Allah katakan lahunna hillullahum, tidaklah wanita muslimah halal bagi laki-laki non muslim, walahum yahilluna lahunna, dan tidaklah laki-laki non muslim itu, laki-laki kafir itu, halal berhubungan badan dan berada dalam ikatan pernikahan bersama wanita muslimah. Maka ayat ini dalil bahasanya nikah itu menjadi batal karena sebab kemurtadan. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wala tumsiku bil'isamil kawafiri, janganlah kalian pegangi ikatan pernikahan dengan orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk mempertahankan pernikahan dengan orang kafir dan wanita yang murtad termasuk dalam hal ini. Kemudian jika salah satu dari yang kedua adalah jika salah satu pasangan suami istri ini murtad ba'da dukhul, kemurtadan terjadi setelah terjadi hubungan biologis. Di antara bentuk kemurtadannya boleh jadi misalnya suami malah jadi dukun tukang ramal, ya, malah kemudian menjadi pemuja setan, punya perjanjian gaib dengan setan karena mau ingin mendapatkan bank gaibnya jin dan sebagainya. Maka ini adalah hal-hal yang berkonsekuensi kemurtadan. Maka jika salah satu dari pasangan suami istri ini murtad ba'da dukhuli, setelah terjadi hubungan biologis, ya betulu nikahu wa bitifaqil madzhabil fiqhiyatil arba'ah, maka pernikahan itu batal, dan ini dengan sepakat empat mazhab fikih. Demikian disepakati fil jumlati secara global. Detailnya kalau menurut mazhab Hanafi dan Maliki, keduanya dipisahkan tanpa menunggu berakhirnya masa iddah, tiga kali haid. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jika suami yang murtad kembali kepada Islam sebelum masa iddah berakhir, yaitu tiga kali haid, fanikahu mustamirun, maka nikah masih lanjut. Namun jika sampai tiga kali haid ya tidak kembali kepada Islam, maka berakhir sampai di situ. Dan dalil hal ini adalah firman Allah Ta'ala, wala tumsiku bi'isomil kawafiri, janganlah kalian pertahankan ikatan pernikahan dengan orang kafir. Dan wanita yang murtad itu termasuk dalam dalil ini yang bersifat general. Ya, demikian materi pengantar kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz atas materi pengantarnya yang telah disampaikan pada sesi pertama ini. Jazakallahu khairan. Dan sobat muslim, para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikian kita telah mengikuti sesi pertama dari program acara kajian malam di agenda kajian kajian dan konsultasi seputar hukum keluarga yang di malam hari ini telah disampaikan oleh guru kita Ustadzuna Aris Munandar hafizallahu ta'ala, yang mana beliau telah menyampaikan materi pengantar dari pembahasan kitab panduan Fiqhul Usroh berkaitan dengan keharuman wanita muslimah yang menikah dengan lelaki kafir. Dan baiklah, sebagaimana informasi yang tadi telah kami sampaikan, silakan bagi sobat muslim, para pendengar maupun pemirsa, juga pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini, kami persilakan Anda bisa sampaikan pertanyaan maupun konsultasi seputar keluarga melalui WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333, 0823-2727-5333. Baik, Ustaz, kita bacakan pertanyaan pertama yang masuk di malam hari ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fikum Ustaz. Wallahi barik fikum. Izin bertanya. Mohon maaf, ini pertanyaan di luar tema. Ustaz bertanya kalau di luar tema diakhirkan Mas. Yang Ustaz, kita alihkan ke pertanyaan yang lainnya seputar Ustaz. Tema keluarga dulu ya. Kalau sudah habis yang di luar tema enggak apa-apa. Nah, Ustaz. Ya, kita bacakan pertanyaan yang sesuai tema. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, seorang wanita gugat cerai suaminya dan keluar akte cerai pada November 2021. Tapi sampai sekarang ia belum mengembalikan maharnya yang berupa buku dan baju karena sudah diberikan ke orang lain sebelum ia cerai. Sekarang dalam hitungan hari wanita ini mau menikah lagi. Apakah khulunya dahulu sudah sah secara agama? Jika ia mengembalikan mahar sekarang dan kondisi sekarang sedang haid, sejak kapan dihitung iddah satu kali haidnya, Ustaz? Apakah dari putusan sidang atau sejak pengembalian mahar? Dan bagaimana jika hukumnya mantan suaminya menolak dikembalikan mahar? Gugat cerai yang ada di PA, Pengadilan Agama di tempat kita, itu sebenarnya sudah ada iwat. Kalau tidak iwat itu sesuatu yang diserahkan kepada pihak perempuan kepada pihak suami yang dihulu. Nah, kalau tidak salah di ketentuan di Pengadilan Agama itu iwatnya cuma murah, kalau nggak salah cuma 10.000, dan itu sudah di sudah termasuk dalam pembayaran bekas pengurusan. Dan namun di putusannya sudah jadi, kalau kemudian kalau kita melihat seperti buku di buku nikah, iwat 10.000 itu diserahkan ke negara. Itu sudah ada kontrak semacam itu. Jadi kurang lebih yang saya ketahui demikian. Sudah ada pembayaran yang dilakukan. Meskipun ya pembayaran atau iwat dalam kasus hulu itu kalau secara fikih semestinya disarankan untuk tidak kurang dari mahar, dari nilai mahar. Tapi kalau ketentuan iwat sebagaimana di buku nikah bisa dicek, itu di buku nikah nih ada ketentuan iwat, iwatnya cuma 10.000. Ini cuma 10.000. Sehingga apakah perlu ada pembayaran mahar atau pengembalian mahar? Wallahu a'lam, ini tidak perlu. Ini karena poin-poin hal tersebut sudah dianggap selesai sama pihak hakim pengadilan agama. Kemudian untuk ngitung masa iddahnya, maka masa iddahnya sejak keluarnya itu surat keputusan atau sertifikat janda. Ini nanti, dan ulama berselisih pendapat kalau khulu itu berapa masa iddahnya, satu kali haid atau tiga kuruk seperti talak biasa. Ini, dan pendapat jumhur ulama masa iddah meskipun khulu adalah tetap tiga kali haid atau tiga kali suci dari haid. Oleh karena itu, membabil ikhtiar dalam rangka kehati-hatian, saya sarankan untuk tidak hanya istibra' satu kali haid sebagaimana pendapat Ibnul Qayyim, namun jalani masa iddah sampai tiga kali haid atau tiga kali suci dari haid sejak keluarnya surat putusan. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana apabila kita terlanjur menikah dengan yang tidak sepupu? Dan bagaimana menyikapi bila sudah terlanjur menikah dengan yang tidak sepupu tersebut, Ustaz? Misalnya, pendidikan istri yang lebih tinggi, sedangkan suami rendah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ini nampaknya pertanyaan dari suami. Maka perlu diketahui bahwasanya laki-laki atau suami tidak punya otoritas untuk bicara masalah sekufu. Sekufu itu domain perempuan dan walinya. Ini domain perempuan dan pihak perempuan dan walinya. Ini terutama asalkan sekufu itu bukan masalah sekufu agama. Ini kalau sekufunya itu adalah sekufu dalam masalah harta, sekufu dalam masalah kemudian strata sosial, kemuliaan keluarga atau yang lainnya, maka ini sekufu yang merupakan domain pihak perempuan. Seorang anak perempuan itu ya boleh menolak lelaki yang diajukan oleh ya, lelaki yang diinginkan oleh walinya, oleh ayahnya, ketika anak perempuan itu menilai laki-laki itu tidak sekufu dengannya. Nih. Dan masalah pembahasan masalah sekufu itu hilang, selesai kalau pihak perempuan dan walinya merelakannya. Nih, pihak perempuan saya tidak masalah dengan nikah dengan laki-laki yang gajinya cuma sekian, hartanya cuma sekian, sedangkan saya punya harta sekian. Saya no problem dengan hal ini. Saya sudah terlanjur cinta, sayang. Maka hartanya yang cuma sedikit tidak masalah bagi saya. Ya sudah, selesai. Ya sudah, selesai. Yang punya domain sudah merelakan, sudah. Ngapain laki-laki membicarakannya? Ngapain laki-laki membicarakannya? Dia tidak punya domain untuk bicara tentang masalah ini. Ya, ingat sekali lagi, sekufu itu hak dan domain pihak perempuan dan walinya. Maka kalau yang punya hak sudah menggugurkan haknya karena mau nikah dengan yang tidak laki-laki yang tidak sekufu, selesai. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan penjelasannya. Jazakallah khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz, keluarga, dan tim. Amin. Ustaz, amin. Izin bertanya, apa saja jihadnya seorang wanita yang sudah berkeluarga? Syukron. Jihadnya wanita yang sudah berkeluarga ada jihad dalam makna luas, yaitu bersusah payah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan susah payah untuk mendapatkan ridha Allah itu bisa berbentuk dengan yang pertama, berjihad untuk mendapatkan ridha suami. Yang kedua, berjihad untuk bisa mendidik anak-anak dengan sebaik-baik pendidikan, dengan pendidikan Islami, melahirkan anak-anak yang memiliki akidah yang lurus, ibadah yang bagus, dan adab dan akhlak yang luhur. Ini semua perlu jihad, bersusah payah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tetap ada jihad untuk berbakti kepada orang tuanya. Demikian juga ada jihad untuk menuntut ilmu, membekali diri dengan ilmu syar'i sehingga bisa menjadi sekolah yang ideal, bagi sekolah pertama ideal bagi anak-anaknya. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan juga jawabannya. Jazakallah khairan, Ustaz. Dan kembali kami mengingatkan kepada kaum muslimin para pendengar, para pemirsa, juga tidak lupa pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung pada malam hari ini, kita dan kami informasikan kembali bahwasanya saat ini kita tengah berada di program acara kajian dan konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadz Aris Munandar. Dan kita sudah masuk pada sesi kedua. Silakan bagi kaum muslimin yang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi seputar permasalahan keluarga di malam hari ini, bisa disampaikan melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. 0823-2727-5333. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana sikap yang seharusnya saya ambil selaku istri yang apabila suami suka tidak cerita tentang masalahnya dan cenderung lebih tertutup, tapi tidak mau cerita dan hanya diam saja. Bagaimana sikap yang seharusnya saya ambil? Suami yang tertutup atau dan tidak cerita, maka perlu dilihat. Yang pertama, jika dia adalah bersikap demikian karena tidak ingin menambah masalah istrinya. Dia tidak ingin biarkan masalah saya itu ya masalah saya. Masalah kantor biar di kantor. Ya, tidak dia bawa ke rumah. Ya, dan dia tidak ingin istrinya tambah susah. Ya, cepat berubah karena ikut mikirkan masalah-masalah besar gawat yang dipikirkan oleh suami. Ya, cukuplah istri itu punya masalah dengan kerewelan anak-anak dan yang lainnya. Ya, tidak perlu kemudian mikirkan utang perusahaan, tidak perlu kemudian ada hal-hal ini dan itu, yang itu dan itu bukan urusannya istri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Ya, di antara tanda berkualitas keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Nih. Maka ini suami yang ingin membahagiakan istrinya, tidak ingin istrinya jadi sedih karena tahu ada problem apa di kantor, di tempat kerja, ada keributan apa di tempat kerja. Maka ya, hargai suami yang ingin membahagiakan dan membahagiakan istrinya dengan cara tidak bercerita hal-hal yang menjadi masalah besarnya. Suami ingin mengatakan cukup saya yang ini yang kemudian repot memikirkannya. Dirimu wahai istriku, cukuplah engkau berbahagia dengan keluarga kecil kita. Nah, kemudian yang kedua, saya sarankan kepada suami yang memiliki keinginan demikian, maka ketika pulang ke rumah, ya maka bawa wajah yang ceria. Jangan kemudian tidak ingin menyusahkan istrinya dengan tahu problem di tempat kerja namun pulang dengan wajah cemberut. Wajah berat, pikiran berat, wajah cemberut karena problem, letakkan di kantor, letakkan di tempat kerja. Pulang sambutlah anak dengan gembira, dekap, peluk anak dengan hangat, berikan senyum manis kepada istri. Demikian, dan biarkan kemudian masalah kantor di kantor atau kemudian dipikirkan meskipun di luar kantor tanpa ketika sendiri tanpa istri dan tanpa anak-anak. Tetap ceria ketika di rumah. Kemudian yang ketiga, maka di antara hal yang penting dilakukan oleh seorang suami adalah sehingga kemudian istri merasa kalau suaminya itu cinta adalah ya banyak cerita. Namun ceritanya bukan cerita yang bikin istri itu cepat berubah. Namun cerita ya pernik-pernik apa di jalan, di kantor, namun bukan bagian yang berat-berat atau ada apa yang lucu terjadi, dagelan apa yang terjadi di kantor dan sebagainya. Ya, demikian yang saya sarankan. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya dan juga jawabannya. Jazakallah khairan. Kita lanjut membacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya, kalau dalam perceraian ini kan ada masa iddahnya. Saya ingin bertanya, ini fungsinya untuk apa ya, Ustaz? Mohon jawabannya. Ya, kalau masa iddah yang pertama dan yang kedua ini di antara fungsinya adalah memberikan kesempatan kepada suami untuk berpikir ulang, karena di masa iddah ini ada kemungkinan untuk suami merujuk istrinya. Kalau untuk masa iddah setelah suami meninggal dunia, di antara fungsinya adalah untuk menunjukkan pemuliaan istri kepada suaminya. Sehingga meskipun suaminya meninggal dunia, maka dia kemudian menunjukkan kesedihannya selama masa iddah dalam rangka menunaikan hak suami yang demikian besar atas seorang istri. Itu diantara hikmah dan fungsinya. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan. Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah ada tanda keberkahan dari suatu pernikahan yang kian hari makin kian banyak kesusahan dan jauh dari bahagia, Ustaz? Mohon penjelasan dan jawabannya, Ustaz. Ya, nikmat itu adalah tanda satu nikmat itu berkah manakala nikmat tersebut terpakai dan tergunakan untuk taat. Maka rumah tangga adalah rumah tangga yang berkah manakala ketaatan ibadah kepada Allah itu hidup di rumah tersebut. Maka rumah tersebut ada saling mengingatkan untuk sholat, ada saling membangunkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ajakan untuk ada kemudian ajakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan harian, kemudian diisi dengan di rumah itu ada sholat sunnah untuk suami, di situ ada sholat malam terutama berdua, ada baca Al-Quran, ada zikir pagi dan petang. Maka rumah yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah rumah yang berkah. Adapun rumah yang nampaknya penuh dengan gelak tawa, terbahak-bahak, penuh gembira, namun tidak ada di sana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak kemudian suasana ibadah tidak hidup di rumah tersebut, maka ini rumah tangga yang tidak berkah meskipun penuh ketawa gembira. Nah, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Jazakallah khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Waalaikum. Afwan, izin bertanya, jika mendapatkan undangan walimah aurs di mana dalam acara tersebut ada ikhtilat, apakah kita harus menghadirinya, Ustaz? Tapi di sisi lain, apabila tidak menghadiri, dianggap tidak memenuhi undangan. Jazakallah khairan. Ya, jika ada kemungkaran di tempat tersebut, di tempat walimatul urs, dan itu adalah kemungkaran yang dilegalkan oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini pasangan suami istri, maka dengan adanya kemungkaran yang dilegalkan oleh penyelenggara acara walimatul urs, maka kewajiban untuk hadir, untuk datang itu gugur. Hanya saja ada pembahasan bolehkah hadir ataukah tidak. Ya paling benar seandainya tidak memungkinkan, kalau tidak hadir ya bisa hadir, namun secukupnya sekedar untuk datang dan mendoakan. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan kembali kami mengingatkan kepada kaum muslimin semua, para pendengar maupun pemirsa, dan pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang kembali ingin mengajukan pertanyaan atau konsultasi seputar keluarga, bisa disampaikan pertanyaannya melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. 0823-2727-5333. Ya, kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Ustaz, saya seorang istri di mana suami saya jarang di rumah karena pekerjaan. Saya merasa kesepian karena tidak ada komunikasi dan di rumah juga tidak ada anak. Apa yang harus saya lakukan agar akhirnya tidak berhubungan komunikasi dengan orang lain, khususnya laki-laki? Mohon jawabannya, Ustaz. Saya sarankan untuk minta kepada suami untuk ikut, apalagi tidak ada anak. Ya, tidak ada anak yang sudah sekolah, yang pindah-pindah sekolah itu menjadi problem tersendiri. Ya, maka mintalah kepada suami untuk ikut dan untuk diajak. Dan sampaikan kepada suami apa yang tadi disampaikan. Kalau kemudian LDR, kemudian ngobrol bayi pun juga tidak pernah, nanti saya khawatir malah ngobrol dengan laki-laki yang lain. Di mana cemburumu? Tolong bawa aku ikut bersamamu, gitu. Sehingga suami tahu pentingnya untuk membawa istrinya, dan itu adalah bukti dia merawat istrinya dan memperhatikan dan cinta dengan istrinya. Maka alasan dan kekhawatiran yang tadi disampaikan ini lebih penting disampaikan ke suami dibandingkan disampaikan di forum ini. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan juga jawabannya. Jazakallah khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Ustaz, apabila ada anggota keluarga yang menggunakan harta waris milik saudara lain tanpa izin, ini hukumnya bagaimana, Ustaz? Mohon jawabannya. Hukumnya namanya aklu amwalin nasi bil batil. Memanfaatkan dan mengambil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, cara yang ilegal, yang tidak dibenarkan oleh syariat, dan ini adalah berarti memakan harta dengan cara yang haram, yang seorang muslim semestinya mewaspadainya, dan yang tahu tugasnya hanya mengingatkan. Setelah itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Waalaikum. Ya, Ustaz, jika kita berta'aruf dengan seorang wanita, hal-hal apa saja yang harus kita utarakan dan jujur mengenai kekurangan kita? Dan hal apa saja yang kita tanyakan kepada pihak wanita? Untuk hal apa saja yang perlu ditanyakan, itu banyak poinnya ya sebenarnya. Ya, tentang kemudian kesehatannya, tentang keluarganya, tentang apakah ada punya penyakit yang parah, tentang kemudian keluarganya, apakah dari keluarganya itu ada yang idiot, ada yang gila atau apa, atau punya penyakit-penyakit yang berbahaya yang bersifat penyakit keturunan. Demikian juga tentang ngajinya, gimana kemudian sejarah belajar agamanya, belajar agamanya di mana saja. Ada banyak pertanyaan dan pernah saya sampaikan di forum ini, bahasanya satu hal yang bagus jika ada orang yang mencoba untuk mengumpulkan poin-poin apa yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ta'aruf. Dan kalau tidak salah sudah pernah ada yang nulis buku semacam ini, pernah saya lihat di medsos, namun sudah cukup lama, beberapa tahun yang lewat. Saya tidak tahu apakah buku tersebut masih bisa, buku semacam ini masih bisa diakses saat ini ataukah tidak. Namun ala kulli hal, ada banyak hal yang perlu ditanyakan, dan di antara kaidah penting ya, wajib jujur apa adanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pihak terkait. Ya, dalam hal ini adalah misalnya seorang laki-laki yang ditanyakan oleh pihak perempuan, apa yang ditanyakan wajib jujur dan apa adanya. Ya, asas dari ta'aruf semestinya adalah keterbukaan dan saling jujur apa adanya. Dan jika kemudian perlu bimbingan lebih detail dalam masalah ini, bimbingan yang lebih spesifik dalam masalah ini, semestinya itu menjadi ranah di nasihat dan saran dari pihak pengantar atau biro jodoh atau semacam itu. Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, jazakallah khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya, yang mungkin ini adalah pertanyaan terakhir Ustaz, berhubung waktu yang sudah larut malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Sukabumi, Ustaz, izin bertanya mengenai amanat saya sebagai menantu bapak mertua. Mengenai amanat saya sebagai menantu, dan bapak mertua sudah meninggal dan ibu masih ada. Ibu mertua berencana untuk menjual rumah peninggalan bapak. Suami saya anak pertama dari 3 bersaudara. Semua anaknya laki-laki. Sebelum meninggal, bapak pernah beramanat kepada ibu untuk membagi harta dari penjualan rumah tersebut kepada adik-adiknya, berjumlah 5 orang dan masing-masing sebesar 20 juta. Sedangkan kalau rumah tersebut dijual, ibu tidak punya tempat tinggal lagi. Yang saya tanyakan Ustaz, sebesar apakah yang kita harus menjalankan amanat dari bapak yang harus membagi kepada adik-adik tersebut masing-masing 20 juta? Kalau ibu memberi tidak sesuai dengan yang diamanatkan, hukumnya bagaimana Ustaz? Mohon jawabannya. Jadi amanah bapak mertua ini statusnya wasiat, dan maksimal wasiat itu 1/3 dari total harta warisan. Maka seandainya harta warisan itu misalnya 90 juta misalnya, maka maksimal wasiat adalah ya 30 juta. Nah, 30 juta itu yang bisa diberikan kepada adik-adik dari bapak mertua yang sudah meninggal. Nanti sisanya 2/3 itu menjadi hak istrinya 1/8, kemudian anaknya tadi disampaikan 3 laki-laki semua, berarti 1/8 untuk ibu, kemudian sisanya itu dibagi rata untuk 3 anak laki-laki itu. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji dan kita diskusikan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan terima kasih Ustaz atas kehadirannya, telah memberikan kami semua ilmu yang bermanfaat, faedah-faedah yang insyaallah. Saya langsung pamit ya Mas ya. Nah Ustaz, jazakallah khairan, wabarakallah fiik Ustaz.